Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ma ba'd. Kita baca keterangan beliau rahimahullah. Ayat tentang peristiwa penyembelihan sapi. Riwayat yang kemarin kita ceritakan itu memang Bani Israiliyat yang kedudukannya ya sekedar kisah untuk nambah, bukan berarti sebagai sababun nuzul, juga bukan sebagai tafsir. Bukan sebagai tafsir. Enggak boleh kisah-kisah Israiliyat itu dijadikan sebagai tafsir. Kalau yang diterangkan oleh, diceritakan oleh Rasulullah SAW dari hadis Rasulullah, kita berdalil dengan apa hadis Rasulullah SAW itu sebagai sunnah qauliyah. Kalau ada hubungannya dengan sababun nuzul, kita pakai. Tapi kalau tidak, tidak. Qala rahimahullah al-ayat. Inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qala wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa hina qataltum qatilan wadara'tum fih ai tadafa'tum wa ikhtalaftum fi qatilihi. Ingatlah ketika ini tentang apa yang terjadi pada kamu bersama Nabi Musa alaihi salam. Ketika kamu membunuh seseorang, lalu kalian saling tolak menolak, saling tuduh dan berselisih tentang siapa pembunuhnya. Hatta tafaqamal amru bainakum wa kada laula tabyinullah lakum yahdusum bainakum syarrun kabir. Dan akhirnya perkaranya itu menjadi memuncak, jadi tambah kacau di antara kamu, dan hampir kalau bukan karena penjelasan Allah kepada kamu akan hampir-hampir terjadi di antara kalian kejelekan yang sangat besar. Ingat kemarin kada, kata-kata kada dengan semua turunannya kada ya kadu, itu kalau dia negatif berarti artinya negatif didahului dengan huruf nafi, ya huruf nafi. Nah, kalau didahului dengan huruf nafi, kada dengan semua derivatnya itu menunjukkan tidak terjadi. Tapi kalau dia dalam bentuk negatif, dalam bentuk positif, ya, kalau dia dalam apa dalam bentuk negatif, wa ma kadu yaf'alun, itu berarti apa? Terjadi apa yang disebutkan sebagai khabarnya. Tapi kalau tidak, itu berarti tidak terjadi. Wa kada laula tabyinullahi lakum yahdutsu bainakum syarrun kabir. Tidak terjadinya dan hampir terjadi di antara kalian itu syarrun kabir. Hampir terjadi. Terjadi? Tidak. Kenapa? Karena ada tabyinullah. Ada penjelasan dari Allah. Faqala lakum Musa fi tabyinil qatil. Kemudian Nabi Musa berkata kepada kamu tentang ini, menjelaskan tentang siapa yang membunuh orang tersebut. Idbahu baqarah. Idbahu baqarah. Sembelihlah seekor sapi. Wa kana min al-wajib al-mubadarah ila imtithali amri. Padahal yang wajib sebetulnya adalah bersegera melaksanakan perintah beliau. Karena kedudukan beliau bukan manusia biasa, rasul, utusan Allah, pilihan Allah. Itu juga itu semua rasul yang datang kepada umatnya. Wajib mereka untuk menyegerakan perintah beliau. Wa adamul i'tirad alaihi, dan tidak boleh menentang. Tidak boleh menyanggah, protes. Walakinnahum abau illal i'tirad, tapi mereka tidak mau kecuali menolak, menentang, membantah, menyanggah. Dengan tidak secara langsung, tapi dengan apa namanya? Nah, pertama mereka mengatakan faqalu attakhiduna huzwa. Apakah kamu mau menjadikan kami sebagai olok-olok, mainan? Diterangkan oleh sebagian ulama al-huzu, ini al-haz'u itu beda dengan muzah. Beda dengan muzah. Al-azhu, al-haz'u ini, al-huzu di sini itu sifat dari apa namanya? Dari istihza, perbuatan istihza, mempermainkan, mengolok-olok. Ini artinya kalau ada orang yang bertanya soal mustarsyid. Soal mustarsyid, soal mustafhim. Ya, tabayyun, tasabbut, cari tahu, cari ilmu, cari petunjuk. Mustahdi, minta petunjuk, minta keterangan, minta penjelasan, cari ilmu. Minta supaya dipahamkan. Lalu tidak dijawab dengan benar. Tidak dijawab dengan benar. Itu apa? Malah artinya tidak jawab dengan benar, tapi malah di apa, dibawa kepada sesuatu yang membuatnya rendah, ya, dipermainkan, diolok-olok, itu adalah perbuatan orang-orang yang jahil. Orang yang bertanya kemudian diberikan jawaban bukan dari apa namanya, tidak ada kaitannya dengan yang ditanyakan. Dia minta petunjuk, dia minta bimbingan, tapi jawab. Ya, dibuat mainan. Itu perbuatan orang jahil. Beda dengan muzah. Guyon. Beda dengan guyonan. Ya, guyonan itu artinya kelakarnya. Bukan untuk berolok-olok. Bukan untuk mempermainkan. Kalau berkelakar ini siapapun melakukan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi la yakhruj minhu illa as-sidq ila al-haq. Tidak keluar dari beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali yang benar. Nah, perkataan beliau yakni berguyon dengan bergurau dengan para sahabat. Misalnya ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bawalah saya." "Ya, kamu saya bawa nanti naik anak unta." Barulah ya. "Ya, mana mungkin anak unta bisa membawa saya, ya Rasulullah?" Kan betul. Tapi Rasulullah kemudian menerangkan, bukankah semua unta itu lahir itu sebetulnya adalah anak unta? Nah, yang tua kan juga anak unta dari induknya. Nah, itu bukan apa namanya, bukan istihza, kelakar. Tapi beliau tidak keluar dari lisannya kecuali yang hak. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam ini juga Allah pagilah perintahkan izbahu baqarah. Nah, dari sini dia dijadikan dalil juga oleh para ulama at-takhidun huzwa itu terlarangnya larangan istihza bid-din, ya, memperolok-olok, yakni menjadikan agama sebagai olok-olokan, ya, termasuk semuanya yang terkait dengan agama, baik yang membawa ataupun yakni apa yang dibawa ajaran-ajarannya. Istihza bid-din kufrun. Istihza bid-din kufrun. Ya, berolok-olok menjadikan agama sebagai mainan itu kekafiran. Bahkan disebutkan oleh Allah tidak ada udzur. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Mainan. Jenggot, jadikan kelakar, jadikan mainan. Memang itu bukan apa, enggak mungkin apa kelakar biasa kalau yang seperti itu. Misalnya dianggap lepas seperti kambing atau ini. Ya. Ya, nah. Apalagi seperti ini yang dilakukan waktu ketika apa namanya orang dan sebagian orang yang ikut bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk itu. Allah langsung mengatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Dan itu termasuk dia di antara salah satu nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, pembatal yang keenam dalam nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, artinya di situ juga kalian membantah sebagian orang ada yang berdalil dengan buku yang ditulis oleh saudara beliau, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Saudara beliau katanya sempat menjadi orang terdepan yang menentang dakwah beliau, walaupun sebagian ulama menyebutkan beliau sudah rujuk. Di antara salah satu poin yang disebutkan, dasar apa kamu mengkafirkan orang lain, menyatakan orang lain murtad, buat demikian. Al-Quran menyebutkan ada dasarnya memang. Orang yang mengucapkan seperti ini kafir. Bahkan Allah menyanyi Rasulullah apa Allah menyebutkan orang yang bersumpah di hadapan Rasulullah SAW. Nashhadu innaka la Rasulullah. Allah menyatakan apa? Wallahu yashhadu innahum innal munafiqin lakadzibun. Ini di hadapan Rasulullah mereka bersumpah bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Allah menyatakan, nah itu dasar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kapan-kapan ya, nanti kalau sudah selesai apa namanya, kemudian ada nanti sampai antum apa pelajaran kasyfus syubhat ya, dan salah satu risalah yang jadi mukarrar pelajaran kita dulu bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan membantah berbagai syubhat kuburiyun, masuk juga nanti syubhat-syubhat orang-orang khawarij, orang-orang yang nah masuk seperti itu nanti yang sembarangan mengkafirkan orang. Tapi malah kulihal ini dalil juga di antaranya Imam Al-Qurtubi menjadikan ini dalil larangan untuk menjadikan agama itu sebagai mainan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab memasukkannya dalam Nawaqidul Islam yang keenam. Qalu atattakhidhuna huzwa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah ini Musa alaihi salam, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk orang yang jahil. Karena orang yang jahil yang suka istihza. Nanti diterangkan ta'lilnya oleh beliau rahimahullah. Qala fa innal jahil, karena orang yang jahil itu huwallazi, dialah yang yatakallamu bil kalam alladzi la faidata fihi. Dialah yang berbicara dengan kalimat yang tidak ada faedahnya. Apalagi kalau dia merasa dirinya mukmin, alangkah ruginya dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang yang beriman itu kalau dia betul beriman, dia akan bicara yang benar. Kalau tidak bisa, diam. Dan diam itu emas, memang emas. Nah, beruntung orang yang bisa menahan lisannya. Nah, akal dan lisannya orang yang mukmin itu di belakang akalnya. Akalnya lebih dahulu, baru tidak sembarangan bicara. Akalnya munafik itu di belakang lisannya. Akalnya munafik di depan lisan, di belakang lisannya. Di lisannya keluar spontan baru memang jahil juga begitu. Karena orang yang jahil lah yang berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, dan bahkan itu termasuk diantara tanda kurangnya iman seseorang. Ya, kurangnya iman seseorang. Dalilnya apa? Ayat tadi. Bukan ayat, hadis tadi. Hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang benar. Kalau tidak, diam. Banyak lagi dalilnya, apalagi dalam Al-Qur'an. Wal ladina hum minallahi mu'ribun. Ya. Wa idza marru billahi marru kiraman. Marru kiraman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Qala rahimahullah wa huwa alladhi yastahzi'u binnas. Orang yang jahil itulah yang suka istihza, menjadikan manusia itu olok-olok, mainan, ejekan. Istihza, dan itu bukan sifat seorang mukmin. Bukan sifat seorang mukmin. Atau walaupun melihat kekurangan fisiknya tidak pantas. Ya. Jika ada sebagian sahabat ditegur oleh Rasulullah ketika melihat betis Ibnu Mas'ud kecil. Beliau memanjat pohon untuk mengambil pohon kayu arak untuk siwak Rasulullah SAW, tertingkap kainnya. Bajunya melihat betisnya kecil. Tertawa sahabat, kecil sekali. Bukan mengejek padahal. Tapi tertawa, kok kecil sekali. Karena kurus kan. Nah, Rasulullah, apa yang kalian tertawakan? Betis itu di sisi Allah lebih berat dari gunung Uhud. Betis itu lebih berat dari di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ya, walaupun itu yang sifatnya artinya nyata bukan untuk istihza, ya, itu dijadi teguran tidak layak dan itu bukan tidak pernah dicontohkan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta kedengaran gas yang mengganggu, angin, buang angin, kedengaran suaranya, tertawa kita kan lucu misalnya kan, untuk apa kalian tertawakan sesuatu yang biasa kalian lakukan? Nggak layak, tapi memang harus dijaga adab juga. Ya. Kadang-kadang kan nggak tahan keluar, mungkin dalam stop. Nah, cuma kalau dalam stop berani nggak tertawa. Kalau misalnya nggak dalam sholat berani mungkin tertawa karena geli lucu. Tapi nggak nanya untuk tertawa karena itu juga kita lakukan. Ya. Hal-hal yang mungkin ringan. Ya. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak apa, syaitan barangkali masuk. Ya, kita maksudnya nggak berniat apa-apa, tahu-tahu teman kita tersinggung. Nah, ini bukan salahnya kita juga bukan. Ya, syaitan yang berusaha untuk cari celah memang. Nah, ya tahrish. Ingatlah untuk kalangan salafiyin yang mungkin mereka sudah terbina dengan sunnah, dengan tauhid, akidahnya benar, itu syaitan tidak akan ridho melihat mereka bersatu. Nah, pasti digoyang untuk bertikai, untuk berpisah. Itu upaya yang paling diinginkannya. Walau amman aqil, ada pun orang yang berakal, fayara, maka dia akan melihat. Di sini juga tidak hanya sekedar bermakna yara abasir, ya, al-mubsir dengan mata kepala, tapi yara di sini juga bermakna ya'lam. Ya'lam anna min akbaril uyub. Nah, dia tahu, orang yang berakal itu tahu bahwa termasuk aib yang sangat besar al-muzriyah bid-din wal aql. Merendahkan agama dan akal, istihza'ahu biman huwa adamiyun mithluh, yaitu sikap istihza. Orang yang berakal itu akan melihat, tahu, menyadari bahwa memperolok orang yang sama seperti dia, sama-sama manusia, itu berarti aib yang sangat besar, merusak agama dan merusak akal, meruntuhkan, merendahkan agama dan akalnya, maka dia tidak akan berbuat istihza. Apalagi seorang muslim, ya, bihasbi mri'in minasyar, Rasulullah menyatakan demikian, bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahu muslim, cukup orang itu dikatakan jahat kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim, cukuplah dia dikatakan jahat. Nah, apapun keadaannya, cacat, miskin, mungkin daya tangkapnya kurang, ya, itu memang Allah berikan kepada dia. Anda yang merasa lebih, mestinya ketika memang ingin dan dia adalah saudara Anda, Anda ingin merasakan manisnya iman, ingin merasakan sempurnanya iman, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, pelan-pelanlah berusaha untuk supaya dia bisa selamat juga sebagaimana Anda selamat. Kan gitu. Permisalan yang indah, seorang mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan oleh Syekhul Islam seperti tangan dengan mata. Tangan sakit, mata pun menangis, keluar air mata. Air mata keluar, tangan enggak mau diam, tangan juga mengusap air mata tadi. Ya. Padahal jauh, tidak bisa dia. Tidak dibiarkan. Luka dia, mata, rasain loh. Cuma dilihatin. Enggak. Mata kelilipan, tangan juga enggak diam. Rasain sendiri. Enggak ada. Tapi dia berusaha untuk bagaimana supaya yang masuk tadi keluar tidak mengganggu si mata. Ini juga sikap seorang mukmin. Membela saudaranya. Ya, membela saudaranya. Nah, kadang-kadang capek husnuzan, tapi pahalanya besar. Baik. Pahalanya besar memang sungguh, apalagi terhadap ya, sama minim. Nah, memang itu harus tidak didahulukan. Berikan ihtimalat yang sulit. Nah, memang harus diupayakan. Bagaimana kita ingin orang lain husnuzan kepada kita, kita juga mestinya juga berusaha untuk husnuzan kepada orang lain. Itu yang pernah Anda sampaikan kemarin tentang bagaimana ya, sebagian masyayikh kita sendiri menyebut, apa tidak ada syaitan mengirim orang lain yang lain selain kamu untuk menyampaikan berita ini untuk menjaga. Bahkan kalau kita lihat di zaman sahabat sendiri pun mereka nampakkan ini itu pembelaan terhadap masing-masing. Ketika sebagian sahabat ada yang tertinggal, oh dia karena burdahnya Rasulullah, karena ininya bi samakut, alangkah buruknya yang kamu ucapkan itu, membela kehormatan saudaranya masing-masing. Baik, qala rahimahullah, wa in kana qad fuddila alaihi, meskipun dia lebihkan dari dirinya. Fatafdiluhu yaqtadi minhu syukru li rabbih war rahmah li ibadihi, meskipun dia dilebihkan dari saudaranya tadi. Nah, meskipun dia dilebihkan dari saudaranya yang mungkin dia istihza tadi, yang dia olok-olok tadi. Fatafdiluhu, maka ketika dia dilebihkan itu justru yaqtadi minhu syukru li rabbih, menuntut dia untuk bersyukur kepada Allah, war rahmah li ibadihi, dan punya sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah. Di antara tanda syukur itu juga. Nah, siapa yang melebihkan Anda? Kenapa Anda harus merendahkan yang lain? Yang membuat dia seperti itu kan juga Allah yang telah memberikan kelebihan kepada kita. Qala falamma qama qala Musa qala lahum Musa dzalik alimu anna dzalika sidqun. Setelah mereka tahu, kemudian Nabi Musa mengucapkan itu, barulah mereka tahu bahwa Nabi Musa benar dalam urusan ini. Faqalu, ketika Nabi Musa mengatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, ini dari sini disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi, menunjukkan juga sikap orang kepada orang yang mengatakan innallaha ya'murukum antar bahu Baqarah, punya pandangan keyakinan yang rusak, yang salah. Punya pandangan dan keyakinan yang salah terhadap orang yang mengatakan seperti itu, kan tidak layak. Yang mestinya mereka hormati, mereka junjung tinggi ucapannya, tapi mereka rendahkan. Ketika dia mengatakan innallaha ya'murukum antar bahu Baqarah, spontan mereka mengatakan attaqidunah huzwa, dan tidak pantas. Siapa yang mengucapkan seperti itu kepada mereka? Nabiullah Musa. Bahkan beliau menyatakan innallaha ya'murukum, Allah yang menyuruh kamu. Kalau itu terjadi di zaman sekarang terhadap orang yang menilai ucapan Rasulullah SAW seperti itu, kufur, kata beliau. Disebutkan dalam tafsirnya, ya, kalau sampai ada walau qala dzalika al-yauma ahadun an ba'di aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam la wajaba takfiruhu. Seandainya ada di zaman ini yang mengatakan seperti itu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk dikafirkan. Bukan main-main ucapan Muhammad Ghazali, doktor. Saya lebih percaya dokter kafir daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lalat masuk ke dalam minumanmu, celupkan 3 kali kemudian buang lalatnya. Hadis sahih. Tapi dia mengatakan apa? Saya lebih percaya dokter kafir daripada sabda Nabi. Ini mesti dikomunikasikan, di kita mutlak akan seperti ini. Kafir dia seperti ucapan ini, ucapan kufur. Ucapan kufur. Dr. Muhammad Ghazali. Bukan Imam Ghazali ya. Dr. Muhammad Ghazali. ucapan seperti itu ucapan kufur. Tapi dia dikafirkan? Tidak bisa dikafirkan. Ya, ucapan-ucapan kufur itu tidak mesti orang itu bisa divonis kafir. Ya. Belum tentu, ya. Hukum mengkafirkan itu harus lengkap syaratnya, kemudian tidak ada mawani'nya, penghalangnya. Nah, itu dalam kasus syubhat antum baik nanti mengundang antum sempat untuk mempelajarinya pelan-pelan. Yang belum dapat ya itu carilah, ya. Minta sama mudarris ini untuk ngajarin. Kalau mau nunggu bertahap, ya malam Jumat mungkin nanti kesempatan pada suatu ketika nanti. Kalau enggak ya, entah privat atau. Qala rahimahullah, faqalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kemudian mereka berkata, berdo'alah untuk kami kepada Rabbmu, supaya dia menjelaskan kepada kami apa sapi itu. Nah, sapi yang seperti apa? Ai matin nuha, usianya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun ai kabira wa la bikr ai saghira, tidak terlalu tua, tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda. Awanun baina dzalik, pertengahan. Fa'alu ma tu'marun. Fa'alu ma tu'marun. Sudah tadi disebutkan oleh Allah SWT tentang ucapan Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ditekankan lagi dengan perintah fa'alu ma tu'marun. Ini taukid. Watruku tasydid wa ta'annud, tinggalkan tasydid, ini tasyaddud, memberat-beratkan diri, dan ta'annud, pengingkaran, penentangan. Sudah, jangan ngeyel lagi, lakukan. Ya. Makanya subhanallah, ya, orang-orang yang ahlul Quran, panggilan buat mereka itu sangat indah. Makanya diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, kalau kalian baca Al-Quran, dapatkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu aslih sam'ak, curahkan pendengaranmu, perhatikan baik-baik. Bisa jadi ada kebaikan yang diperintahkan kamu untuk melakukannya, bisa jadi ada kejelekan yang kamu dilarang darinya. Setiap kita melewati bacaan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat jamat liwat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Banyak, curahkan pendengaranmu, perhatikan ayat ini. Bisa jadi ada kebaikan yang kamu diperintahkan kepadanya untuk melakukannya. Bisa jadi ada kejelekan yang kamu dilarang darinya. Ini orang yang. Makanya mereka subhanallah betul-betul mempelajari Al-Quran itu 10 ayat itu tidak menambah. Kecuali mereka paham ayat tersebut tentang apa. Ya, pembahasan tentang apa, kapan turunnya, tentang siapa. Mereka paham. Dan bagaimana mengamalkannya baru nambah. Sebutkan juga oleh mereka Ibnu Katsir, mungkin antum lihat sampai Ibnu Abbas, Ibnu Abdullah bin Umar itu sampai hafal Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu sekian tahun, lebih dari setahun. Itu surat Al-Baqarah. Kita cepat ya, masyaallah alhamdulillah. Dan memang istimewa. Tapi sebagaimana sudah antum harus ingat juga para talabah kita semua, Al-Quran itu lebih cepat hilang, lebih cepat lepas dari unta yang ditambatkan diikat. Unta lebih cepat, unta itu cepat sekali lepasnya dia dalam ikatannya, dari ikatannya. Al-Quran lebih-lebih lagi. Al-Quran lebih-lebih lagi. Apa yang diantara yang penyebabnya al-ma'asi? Al-ma'asi. Al-Quran itu tempatnya di dalam hati, dalam dada-dada antum. Ya, Allah letakkan di dalam dada antum. Kalau antum kotori hati itu, Allah akan cabut. Allah kan cabut. Ya. Sulit antum menghafal. Hilang hafalan. Pangkalnya karena wadah tempat Al-Quran itu sudah tidak bisa menjadi tempat bagi Al-Quran. Kenapa? Kotor. Kotor. Ada sebuah cerita, wallahu a'lam bi apa, tapi disebutkan seorang wanita tua setelah meninggal suaminya dalam usia di atas 60 tahun baru bisa dia menghafal Al-Quran dalam usia 80-an tahun hafal Al-Quran. Kenapa dia selama tidak bisa? Karena sibuk melayani suaminya, berkhidmat kepada suaminya. Selesai dia dalam apa namanya meninggal suaminya, enggak sampai setahun itu disebutkan hafal Al-Quran. Karena sudah tua, 80-an tahun. Samping kesungguhan juga memang. Ya. Kisah Ibnu Abdir Rahim, ya, masyhur itu di kalangan dulu tabi'in, yang akhirnya dia tidak ada lagi yang hafal kecuali dua ayat. Karena satu lupa. Yang satunya disebutkan rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Padahal dia dulunya adalah hafazul Quran termasuk. Nah, hafazatul Quran. Nah, berarti. Baik, ya. Qala rahimahullah, bukan artinya kemudian berarti kalau dia hafal Quran hatinya bersih. Nilai sendiri. Kalau hati itu bersih, akidahnya bersih, muamalahnya pun bersih. Akhlaknya pun bersih. Walaupun dia mungkin enggak hafal Quran, tapi kalau dia hafal Quran, kelakuannya, modelnya siapa? Khawarij, antum tahu. Mereka itu orang yang dahulu membunuh Utsman bin Affan itu, subhanallah. Kotor mulutnya. Nah. Ya. Kotor mulutnya. Setelah membunuh Utsman, istri Utsman menindih tubuh Utsman menyelamatkan jangan sampai dicincang. Tertegun mereka, melotot mata mereka dan keluar ucapan kotor dan menjat tubuh istri. Nah, masih ngamber. Nah, ya. Dalam keadaan dia dari nah, masih berhijab seperti itu mereka keluar omongan yang ini bukan berarti jaminan. Nah, tapi kalau memang hati itu bersih itu akan memang akan mudah untuk menghafal Al-Quran dan Allah beri taufik. Nah, akhlaknya baik, muamalahnya baik dan ibadahnya pun baik. Nah ini yang di Quran. Bukan mereka kemudian hafal Al-Quran kemudian jadi dinilai berarti hatinya bersih, tidak. Di sekeliling kita banyak orang yang hafal Al-Quran tapi lihat kemana mereka, dangdutan, apa lagi tampilin nonton televisi mudah, gampang ya, mukhtalif ikhtilat, suka ikhtilat ya. Nah, ini itu bukan jani, jaminan. Baik. Qala rahimahullah. Qaluhu, qalu du'u lana, maka kemudian qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra faqi'un launuha. Faqi'un launuha ini seakan-akan kuning itu memancarkan sinar gitu. Ini kuning cemerlang. Enggak ada warna lain. Ini di sini disebutkan syadid. Kuningnya kuning bersih. Tidak ada warna lain campuran. Dari sini dinukilkan oleh Imam Qurtubi. Kalau mau pakai sendal itu sendal yang kuning. tusir, bikin senang. Ya, kalau pakai sandal hitam itu tuh bikin apa namanya, bikin gelisah. Ya, bikin timbul apa namanya hamun. Itu dia mungkin perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau mau apa, tapi Allah alam riwayat aninya sanadnya itu dia mungkin yang tercukup. Karena dasarkan ini tadi, ya, namanya kuning itu menyenang, menyenangkan, senang. Qalat tasurru an-nadhirin min husniha, menyenangkan, menakjubkan orang yang melihat karena indah. Menarik, ya. Sangat menarik, bersih. Tidak ada warna belang tambahan, hitam tidak ada, yang lain tidak ada, putih, nah. Polos kuning. Qala qawluna qawluhu qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabbaha alaina. Nah, doalah kamu kepada Rabbmu untuk kami supaya dia jelaskan apa sapi yang seperti apa, karena sesungguhnya sapi itu tashabbuh alaina, samar, masih belum jelas seperti apa. Usianya sudah enggak tua, enggak muda, sedang. Warnanya kuning bersih. Terus muncul pikiran, ini biasa dipakai membajak sawah atau ngangkut-ngangkut, enggak? Yang terpikir. Nah, di sini katakan, falam nahtadi ila ma turid. Kami belum bisa mendapatkan kejelasan apa yang kamu inginkan. Qala wa inna ana qawluhu wa inna insya'allahu la muhtadun. Dan sungguh, insya'allah kami betul-betul dapatkan petunjuk. Artinya setelah keterangan ini nanti kami mudah-mudahan dapat petunjuk, insya'allah. Kalau mereka tidak ucapkan ini, nah, untuk umur hidup mereka tidak akan ketemu dengan sapi yang dimaksud. Qala, ini kata sebagian ulama. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun, ay mudallalah bil amal. Tidak dihinakan, tidak ditakutkan dengan pekerjaan. Artinya dia tidak direndahkan untuk bekerja. Sama sekali tidak bekerja. Tuthirul ard bil harasa, membajak tanah, mengolah sawah. Wala taskil harf, mengangkut air. Laisat bisaqiyah, tidak dia dibawa, diperkerjakan untuk mengangkut air. Musannamah, bersih, minal uyub aw minal amal, bersih dari air, cacat. Nah, dari kulit, bentuk badannya, tanduknya, semua lengkap, bersih. Aw minal amal, bersih pula dari pekerjaan, tidak bekerja apa-apa, jadi liar. La syiata fiha, ai la laun fiha ghairu launihal mausuf al mutaqaddim. Tidak ada lagi yang sesuatu pun, nah, padanya warna selain warna yang disebutkan di atas, kuning, faqi'un launuha. Qala qawluhu qalul an ji'ta bil haq. Ini lihat juga. Tapi ini bentuk apa? Nah, ucapan mereka menunjukkan tidak punya adab. Baru sekarang kamu datang membawa kebenaran. Subhanallah. Dari tadi Nabi Muhammad Musa ngapain? Harus punya adab. Nah, maka yang seperti ini kalau itu didatang diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW di zaman ini, kufur, bisa kekufuran enam menimpa orang tersebut. Dan alhamdulillah para sahabat tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau mereka mau protes, mereka protes dengan adab. Lihat bagaimana Umar, ya, walaupun sudah penuh dengan adab, santun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kasus Hudaybiyah. Nah, bukan memprotes, cuma ingin kejelasan. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas al-haq? Nah, bukankah Anda Rasulullah? Iya. Bukankah Anda menjanjikan kita akan masuk ke dalam kota Mekah, akan tawaf di Ka'bah? Iya, tapi bukan sekarang kan? Dibalikkan oleh Rasulullah. Nah, tapi kan bukan sekarang saya janjikan. Nah, ketika di akhir, nah, Umar kemudian setelah kayak gitu dapat tanya lagi kepada Abu Bakar. Bukan yang enggak apa namanya enggak puas, tapi betul-betul ingin mantap kejelasan. Tanya kepada Abu Bakar yang jauh jaraknya dari Rasulullah. Jawaban sama. Akhirnya paham Umar bahwa ini benar-benar, nah, hak. Akhirnya apa kata Umar? Aku berusaha untuk beramal, menebus sikap itu kepada ini, sikap yang ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan karena benci, bukan karena apa, tapi karena ghirah, karena ya. Qala qalu ana ji'ta bil haqq bil bayanil wadih wa hadha min jahlihim. Ini termasuk kejahilan mereka. Oh, sejak pertama Nabiullah Musa sudah menyatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah sudah menyuruh, Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi. Kalau segera mereka lakukan kan selesai. Enggak perlu pusing. Enggak perlu bingung mereka. Nah, seperti itu juga mestinya. Nah. Wa illa faqad ja'ahum bil haqq awwala marrah. Nah, kalau tidak, banyak beliau sudah datang kepada mereka membawa kebenaran sejak pertama. Kalau annahum yatarabu ay ayya baqaratin hasala. Nah, kalau annahum yatarabu. Kalau mereka tidak ini nah menentang ya. Ayya baqaratin hasala maksud. Ini kalau mereka tidak menentang mengingkari sapi mana saja yang apa diperintahkan tentu sudah hasalal maksud. Nah, tercapai tujuan menjalankan perintah. Walakinnahum syaddadu bikathratil as'ilati fasaddadallahu alaihim. Tapi mereka menyusahkan diri dengan banyak tanya, maka Allah pun mempersulit mereka. Di dalam agama kita ingat sekali lagi ya, jangan bikin susah sendiri. Nazar, nah itu ingat, makanya dari sisi ini juga nazar itu ya innama yastakhraju minal bakhil. Dia menarik keluar dari orang yang bakhil. Kenapa? Orang yang biasanya bernazar itu kan ada tendensi kalau saya berhasil ini saya akan nazar. Iya kan? Nah, dari sisi itu kenapa dianggap bakhil? Berarti kalau enggak ada sesuatu yang dia capai, dia enggak akan keluarkan. Oh, subhanallah. Itu yang sifat bakhil. Nah, tapi kalau sudah dia telah nazar, wajib untuk dipenuhi kalau bukan nazar maksiat dan bukan syirik. Nah, itu kan juga artinya mempersulit, memperberat. Sudah biasa. Nah. Qala rahimahullah, walau lam yaqulu insyaallah, kalau mereka tidak mengucapkan insyaallah, lam yahtadu aidan ilaiha, niscaya mereka tidak akan mendapatkan jalan kepada sapi tersebut. Fadabahuha, lalu mereka pun menyembelihnya. Ay al-baqarah allati wusifat bitilka sifat, yang diterangkan sifatnya dengan yang sifat di atas. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Berarti apa? Terlaksanakan. Bisa babi ta'annutil ladhi jara minhum, disebabkan ta'annut, pengingkaran, penentangan yang muncul dari mereka. Falamma dzabahuha qulna lahum idribu al-qatil bi ba'dihha, setelah mereka sembelih kami katakan kepada mereka qulna idribuhu bi ba'dihha, pukullah mayat itu dengan sebagian dari tubuh sapi ini. Ai ba'di adwin minha, dengan sebagian anggotanya. Imam mu'ayyan, bisa jadi ditentukan di zaman itu, cuma enggak disebutkan di dalam ayat. Ayyu adwin minha, anggota yang mana saja. Mungkin Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Nah. Tapi falaisa fi ta'yinihi faedah. Nah, artinya mau disebutkan, mau direkam diapakan di sini enggak penting. Yang penting perintah apa? Dipukulkan, kemudian orang itu akan hidup. Bisa ditanya kembali. Itu kan. Terserah mau dipukulkan kakinya, lidahnya, hatinya, telinganya, matanya, enggak penting. La ta'ila tahtahu. Fadarabuhu biba'diha fa'ahyahullah. Lalu mereka memukul jenazah tadi dengan sebagian dari anggota tubuh sapi tadi. Wa akhraju, lalu Allah menghidupkannya. Wa akhraja ma kanu yaktumun. Lalu Allah keluarkan apa yang mereka sembunyikan. Ya, mereka yang suka bertikai tadi, seolah-olah dia sedih berduka, kerabatnya meninggal, ternyata dia yang membunuh. Fa akhbara bi qatilihi. Lalu diterangkanlah siapa yang membunuhnya. Wa kana fi ihya'ihi wa hum yashahiduna ma yadullu ala ihya'illahil mauta. Dalam ini perbuatan Allah menghidupkan mayat itu tadi, dalam keadaan mereka menyaksikan, itu dalil bahwa Allah bisa, Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan mayat-mayat yang lainnya. Ya, sebagaimana firman Allah, "Ma khalaqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah." Illa kanafsin wahidah, seperti menghidupkan satu mayat, satu jiwa. Allah menciptakan, Allah membangkitkan kembali, mematikan, itu sama. Qala wa la'allakum ta'qilun, dan agar kamu berpikir, memikirkan. Fatanzajiruna an ma yadurrukum, lalu kamu berhenti dari yang merugikan kamu. Tsumma qasat qulubukum, tapi kemudian hati kamu jadi kaku. Ai ishtaddat, jadi keras. Wa ghalabat, kasar. Falam tu'athir fiha al-mau'izah, ternyata tidak bisa nasihat itu berbekas dalam hati. Min ba'di dzalik, setelah itu semua. Ai min ba'di ma an'ama Allahu 'alaikum, min ba'di ma an'ama 'alaikum bin ni'am, setelah Allah memberikan nikmat kepada kamu, nikmat-nikmat yang besar, al-'azimah, wa araakumul ayat, memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kamu. Walam yakun yanbaghi an taqsuwa qulubukum, padahal tidak sepantasnya hati-hati kamu itu menjadi kaku keras. Li'anna ma syahadtum mimma yujibu riqqatal qalbi wa imtiyadahu, karena apa yang sudah kamu saksikan itu mukjizat Nabi Musa, nikmat yang kamu peroleh. Kemudian Allah tampakkan lagi bagaimana sayangnya Allah dengan dimaafkannya mereka dari perbuatan mereka menyembah patung anak sapi. Ditunjukkan lagi bahwa sapi yang kalian sembah itu tidak pantas untuk dijadikan sesembahan yang namanya apapun juga selain Allah. Kemudian ditunjukkan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan perintah Allah itu bahwa sapi yang kalian sembah itu tidak boleh ada tertanam di dalam hati kalian sekecil apapun untuk cenderung kepadanya, untuk sayang, ingin kembali untuk menyembahnya. Tapi seperti itu mereka. Mestinya hal ini sudah menjadi suatu pendorong untuk menjadi lembutnya hati-hati kalian dan tunduk. Summa wasafa qasawataha, kemudian Allah sifatkan kekakuan, kekasaran hati tersebut. Di anna kal hijarah, hati-hati itu kaku, kasar, keras seperti seperti batu. Allati hiya ashaddu qaswatan minal hadid, yang batu itu lebih keras daripada besi, bukan daripada baja. Lebih keras daripada baja. Tapi baja bisa menghancurkan batu, Ustaz. Iya. Mau ngujinya, bakar dengan api. Mana yang bisa cair? Besi atau batu? Besi. Itu menunjukkan apa? Batu lebih keras daripada. Li'anna al-hadid war-rasas, karena besi dan rasas, timah, tembaga, sejenisnya, idza udhiba fin-nar dzaba, kalau dicairkan di api dia akan mencair, meleleh. Dipanaskan dengan api, dalam api dia akan meleleh. Bi khilafil ahjar, lain dengan dengan batu. Wa qawluhu aw ashaddu qaswa ay innaha la tadlaqat sur'an qasawati al-ahjar, bahwa batnya ini, hati-hati mereka itu tidak kurang kakunya, kerasnya daripada batu. Walaisat aw bima'na bal, ini bukan aw itu di sini bukan bermakna bal, bal asyaddu qaswa atau ya. Tsumma dzakara fadilata al-ahjar ala qulubihim, tapi kemudian Allah menyebutkan keutamaan batu dibandingkan hati-hati mereka. Hati siapa? Ahlul kitab. Hati ahlul kitab. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa nam. Wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl. Fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum. Ini ahlul kitab. Belumkah waktunya untuk orang yang beriman itu tunduk hatinya? Nah. Ya, mestinya sudah bisa kita mengatakan na'am qad'an. Faqala wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Nah, ini istimewanya batu. Batu itu tidak seperti hati orang-orang Yahudi. Batu itu ada yang terbelah lewat air di tengah-tengahnya, di sela-selanya. Ada yang pecah memancarkan air. Ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Hati orang Yahudi tidak ada seperti ini. Makanya diingatkan untuk orang yang beriman. Ya, wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl. Fatala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum. Fa hadhihi al-umur fadalat qulubakum. Dengan hal-hal seperti inilah batu itu lebih baik daripada hati-hati orang yang diberi kitab ini. Tsumma tawa'adahum ta'ala ashaddal wa'id. Kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman yang berat. Faqala wa mallahu biwafidin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu perbuat. Bal huwa 'alimun biha hafidun li sadriha wa kabiriha. Wa sayuzaa'u wa sayjazikum 'ala dzalika atammal jazaa' wa aufa. Bahkan Allah Maha mengetahui amalan-amalan perbuatan kamu. Dia menjaga yang kecilnya maupun yang besarnya, mencatat semua, semuanya lahir dan batinnya. Dan pasti Allah akan membalas kamu karena amalan-amalan tadi dengan sempurna dan lengkap. Tidak ada yang dizalimi Allah sedikit pun. Tidak ada yang ditambahi kezalimannya, dianggap atau dikurangi kebaikannya. Itu adilnya Allah. Orang-orang yang beriman mestinya mereka mengingat-ingat hal-hal yang seperti ini. Khususnya lagi yang perlu untuk kita yang selalu ingatkan di bulan-bulan yang haram ini, bulan-bulan suci. Di bulan-bulan yang suci ini. Kita ingat keutamaan puasa Arafah. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ayat innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Tapi yang terhapus, kata para ulama di antara Ibnu Qayyim, kalau Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, itu menghapus ma bainahuma. Itu menghapus apa yang ada di antara keduanya. Ini kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Amalan yang disebutkan oleh Rasulullah itu amalan-amalan fardu. Amalan-amalan fardu. Sekarang kita akan berhadapan dengan sunnah. Nah, Rasulullah menyebutkan keutamaan di antara keutamaan puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Keutamaan yang luar biasa. Tapi itu baru dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dosa besarnya tubu ilallah. Tidak akan bisa dihapuskan dengan sekadar hasanat. Innal hasanat yuzhibna sayyiat, ini tergantung juga amalan-amalan wajib mungkin itu ber. Nah, tapi itu pun yakni dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar hatta wa na. Amalan-amalan wajib belum tentu. Kalau tidak dia dengan taubat dan nasuha, itu yang bisa melebur. Itu yang bisa menghapus. Ya, ada penyesalan. Nah, tahu itu salah. Nah, malu takut kepada Allah. Kemudian tekad untuk tidak mengulangi. Ya, segera berhenti. Biasa mungkin memakan riba, berhenti dari riba. Punya teman hubungan yang bukan mahram, lain jenis, segera dibentikan, putus. Nah, itu namanya taubat. Nah, itu namanya taubat. Tinggalkan semuanya yang masih senang musik, nyanyian. Masih taubat kepada Allah. Ya, masih dengerin juga. Gimana mau taubat? Nah. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Faedah insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, itu tadi. Nah, itu terkait dengan antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia, kejar dengan minta kerelaannya. Terpukul, ya datang minta maaf, minta dikisos, wallahu a'lam.